أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة ولقاء جديد من برنامجنا هذا الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله نافعا مباركا علينا أجمعين. ولا يزال أيها الإخوة الكرام حديثنا ماضيا في ذكر هدايات هذه السورة المباركة التي هي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. فمن هدايات هذه السورة أن فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية، وهي الحب والرجاء والخوف. وقد بين أهل العلم أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها المسلم لا بد أن تكون قائمة على أركان ثلاثة في قلب المسلم، وهي الحب والرجاء والخوف، بحيث يقوم بالعبادة حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فلا بد من هذه الأمور الثلاث في كل عبادة، وقد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة الحب، وفي قوله يرجون رحمته الرجاء، وفي قوله ويخافون عذابه الخوف. فبهذه الأمور الثلاث تقوم، أو على هذه الأمور الثلاث تقوم العبادة. فلا بد في كل عبادة من أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة القلبية: الحب والرجاء والخوف. فالعبد يصلي لأنه يحب الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، ويصوم لأنه يحب الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، ويقوم بكل طاعة لأنه يحب الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Kepadanya lah kita menyerahkan segala ibadah kita, dan kepadanya lah kita bersyukur dan mengharap keridhaannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh para sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam pengajian kita di halaqah yang baru ini, dalam program pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dalam pengajian-pengajian kita ini. Dan seperti biasa, pembahasan kita masih senantiasa pada faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Kita melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang lalu. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah-faedah yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah yaitu bahwasanya surat Al-Fatihah menjelaskan tentang tiga rukun ibadah hati, ya. Tiga rukun ibadah hati yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara ini dikenal dengan arkan rukun-rukun ibadah hati. Para ulama telah menjelaskan, ya, mereka bersandarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka menjelaskan bahwasanya setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut harus dibangun, harus tegak di atas tiga rukun, tiga pondasi yang tadi telah kita sebutkan, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah, ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tiga perkara ini dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang ketiga rukun ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang disembah, orang-orang saleh yang disembah, yang disembah oleh orang-orang kafir, orang musyrik, mereka sendiri sembahan-sembahan tersebut, yang orang-orang saleh tersebut, mereka berharap untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedekatan. Mana di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura, sungguhnya azab Rabb engkau memang harus ditakuti ya. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengumpulkan tiga rukun ibadah tadi. Yang pertama mahabbah. Tatkala Allah mengatakan yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kedekatan kepada Allah, menunjukkan rasa cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang-orang saleh tersebut yang kedua, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan raja, harapan kepada Allah. Dan sifat mereka yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adzaba, orang-orang saleh tersebut mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada rukun khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap ibadah harus dibangun di atas tiga perkara ini. Seorang yang salat, tidaklah dia salat kecuali tatkala salat dia dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang muslim yang melaksanakan saum, berpuasa, dia tidaklah berpuasa kecuali dalam hatinya terdapat tiga perkara ini: cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan harus dibangun di atas tiga perkara ini. ولا يجوز للمسلم أن يعبد الله بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء، ولا أن يعبد الله بالخوف وحده بدون حب ولا رجاء، ولا أن يعبد الله بالرجاء وحده بدون خوف ولا حب، كل ذلك خطأ ضلال. فالواجب أن يكون أن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. Maka tidak boleh seorang muslim, siapapun dia, tidak boleh dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta. Itu tidak boleh. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa harapan. Demikian juga tidak boleh seorang beribadah kepada Allah dengan hanya menonjolkan rasa ketakutannya kepada Allah, tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh seorang muslim beribadah kepada Allah hanya dengan harapan, dengan berharap, tanpa ada rasa takut kepada Allah dan tanpa ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang hanya dibangun di atas satu rukun saja dan tidak dibangun di atas tiga rukun tersebut, maka ibadah tersebut adalah kesalahan dan merupakan kesesatan. Ijtama'at hadhihi al-arkan ath-thalathah lit-ta'abbud fi surati al-Fatihah. Al-hub fi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin walhamdu huwa ath-thana'u 'ala Allah ma'a hubbi. الثناء مع الحب يسمى حمدا، وبدون الحب يسمى مدحا. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد لله، الحمد على النعماء والحمد على الأسماء والصفات. ففي قولك الحمد لله حب الله، وهذا الركن الأول. والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، إذا قرأ العبد هذين الاسمين العظيمين وفهم ما دل عليه من ثبوت الرحمة لله، تحرك في قلبه الرجاء إن كان متأملا متدبرا، كما قال الله ويرجون رحمته. والخوف في قوله مالك يوم الدين، يستحضر القارئ الحساب بين يدي الله، يقع في قلبه الخوف مع رجائه عفو الله عز وجل، ليجزي الذين آمنوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهول الموقف يوم القيامة العظيم يحرك الخوف في القلب. وقد قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد هذا، بعد الحب الذي في قول الحمد لله الرجاء الذي في قوله الرحمن الرحيم والخوف الذي في قول مالك يوم الدين، بعد هذا يأتي إياك نعبد. فكأنك تقول إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فلما أرسيت قاعدة العبادة جاءت جاء العبادة وذكرت العبادة. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah juga telah mengumpulkan tiga rukun ibadah ini, yaitu mahabbah dan raja dan khauf. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ini. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab, kalau namanya alhamdu atau hamd, hamd itu adalah asana ma'alhub, yaitu pujian, penyanjungan yang disertai dengan rasa cinta. Adapun kalau pujian yang tidak disertai dengan rasa cinta, dalam bahasa Arab namanya madhun, ya, namanya madh. Adapun alhamdu, kalau dalam bahasa Arab adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Kemudian, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdu, ya, di situ ada alif lam. Dalam bahasa Arab alif lam itu di situ untuk istighraq, yaitu maknanya meliputi seluruhnya. Artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya segala pujian. Jadi alhamdulillah itu kalau secara kalimat tunggal namanya pujian, tapi tatkala dimasuki dengan alif lam menunjukkan kalimat istighraq, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kalimat segala. Artinya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Oleh karenanya dalam firman Allah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka itu ada isyarat tentang hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Adapun ar-raja, rukun ibadah yang kedua, ar-raja, pengharapan. Maka ini ditunjukkan dari firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang hamba membaca ayat ini, Ar-Rahmanur Rahim, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dua nama yang sangat agung ini, dia akan mengerti bahwasanya Tuhannya, Rabb-nya memiliki rasa sayang, rasa rahmat kepadanya. Maka tatkala dia merenungkan hal ini bahwasanya Allah Maha Sayang, bukan hanya sekedar sayang, tapi Maha Sayang lebih dari kasih sayang ibunya, maka akan timbul dalam hatinya, ya, pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak telah lalu sifat-sifat orang soleh, kata Allah, wa yarjuna rahmatahu, mereka orang-orang soleh mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun yang ketiga, al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Jika seorang muslim membaca ayat ini, kemudian dia mengingat akan adanya hisab, akan adanya perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang menghitung, yang menghukumi, yang menjadi hakim bukan manusia, tapi yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bisa luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul dalam hatinya rasa takut. Tentunya rasa takut yang disertai dengan harapan agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Yajziy alladziina asaa'u bima 'amilu wa yajziy alladziina ahsanu bil husna. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat keburukan akibat perbuatan mereka, dan Allah akan membalas, ya, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan al husna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah dahsyatnya hari kiamat telah merupakan kedahsyatan yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. "Tsumma ma adraka ma yaumuddin?" Dan tidakkah engkau tahu apa itu hari pembalasan? "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a," hari di mana seorang tidak bisa menolong orang yang lain. "Wal amru yauma idzin lillah." Ya. Tidak suatu jiwa bisa menyelamatkan orang lain, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, apalagi manfaat kepada orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, perkaranya seluruhnya di tangan Allah tatkala itu. Kemudian para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, setelah Allah mengisyaratkan akan adanya mahabbah dalam alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah mengisyaratkan akan adanya rukun kedua, ar-raja, berharap dalam firman Allah Ar-Rahmanir Rahim, dan juga rukun yang ketiga, khauf, rasa takut dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, kemudian datanglah firman Allah iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah wahai Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, ya Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dengan kecintaan kepada Engkau ya Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Mu alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita beribadah kepada Engkau ya Allah dengan penuh pengharapan kepada Engkau ya Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Mu Ar-Rahmanur Rahim. Dan kita beribadah kepada Engkau ya Allah dengan rasa takut kepada azab-Mu ya Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah, firman-Mu Maliki Yaumiddin. Dan tatkala telah ditanam tiga rukun ibadah ini, maka datanglah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فكيف يسوغ لأحد بعد هذا يقول أنا أعبد الله فقط حبا فيه، لا أريد ثوابا ولا أخاف عقابا، ولا ريب أن هذا من الضلال. فإبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في سنن أبي داود كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأشياء التي تقولها وتكررها أنت ومعاذ لا أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل بعضهم يزيد في ضلاله ويقول الذي يعبد الله من أجل ثواب أو خوف عقاب هذه عبادة التجار، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. الأنبياء كلهم رغبوا في الجنة وحذروا من النار وسألوا الله الجنة وتعوذوا به من النار. فإذا أتى إنسان وقال أنا لا أريد جنة ولا أخاف من النار وإنما أريد أن أعبد الله حبا فيه فقط، هذا ضلال وانحراف عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم وعن متابعة سنن الأنبياء والمرسلين. وجاء في الحديث من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ويأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار والتعوذ بالله من عذاب القبر والتعوذ بالله من عقاب الله. ثم يأتي هؤلاء ويقول نحن لا نريد جنة ولا نخاف من النار وإنما فقط نحب الله. لا شك أن هذا ضلال وانحراف. الواجب على المسلم أن يعبد الله حبا له تبارك وتعالى ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن للعبادة أيا كانت أركانا ثلاثة لا بد أن تكون في القلب: حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله ويعرف دينه ويعرف الصراط المستقيم والجادة السوية ويقبل على دين الله جل وعلا إقبالا صحيحا فيحب الله تعالى ويرجو رحمته ويخاف عذابه. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan penjelasan Syekh tentang adanya tiga rukun ibadah, mahabbah, roja, dan khauf, dan bahwasanya sebuah ibadah harus dibangun di atas tiga perkara tersebut, maka bagaimana boleh seseorang berkata setelah penjelasan ini, seluruh penjelasan ini, kemudian seorang berkata, aku tidak beribadah kepada Allah kecuali karena cinta kepada Allah, aku tidak ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang boleh berkata demikian? Tidak diragukan lagi, perkataan ini merupakan kesesatan yang nyata. Lihatlah Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, waja'alni min warasati jannatin na'im. Kata Nabi Ibrahim AS, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari pewaris Jannatul Na'im, surga Engkau ya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang, "Kaifa taqulu fi shalat?" Apa yang kau baca? Apa yang kau minta tatkala sedang salat? Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat. Maka sahabat ini berkata, "Atashahhad wa aqul." Aku bertasyahud, aku katakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian aku berdoa, "Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar." Aku pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau surgamu ya Allah, dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka." Kemudian apa kata sahabat ini? "Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa ya mengucapkan apa yang sering kau ucapkan, doamu yang sering kau ulang-ulang. Demikian doa yang sering diucapkan oleh Mu'adz. Aku tidak hafal, tidak bisa aku sebutkan. Jadi aku hanya berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan aku berlindung dari bahaya api neraka." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Haulaha nudandin." Sungguhnya permintaan kami, aku dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, permintaan kami juga sekitar sama dengan permintaan Engkau, yaitu Nabi dan Mu'adz sama-sama minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berlindung kepada Allah dari bahaya api neraka. Bukankah kita tahu bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering Rasulullah sallam ucapkan adalah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hasanah di dunia, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan ya Allah, jagalah kami dari azab api neraka. Itulah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh mengherankan, sebagian orang semakin sesat dalam masalah ini, ya. Bahkan menghina orang yang beribadah, yang ibadahnya dibangun di atas pengharapan kepada rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Mereka menghina orang-orang seperti ini. Menghina orang-orang yang beribadah karena cinta dan karena takut dan karena raja. Kata mereka apa? Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharap pahala dari Allah, karena mengharap ganjaran dari Allah, dan beribadah kepada Allah karena takut kepada azab Allah, maka ini adalah ibadahnya para pedagang. Ibadah itu tujar, kata mereka. Ini ibadah para pedagang. Ketahuilah bahwasanya ini perkataan yang sangat jelas kesesatannya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi seluruhnya, bahkan kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi, seluruhnya berharap surga Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah surga dan mereka berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian jika datang seseorang dan berkata, "Aku tidak ingin surga Allah dan aku tidak takut dengan azab Allah. Sungguhnya aku hanya beribadah kepada Allah karena cinta saja," maka ini merupakan kesesatan yang nyata dan penyimpangan dari jalan yang lurus, jalannya Siratul Mustaqim, jalannya para nabi. Dan penyimpangan dari agama yang lurus dan penyimpangan dari petunjuk para nabi dan mursalin. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berdoa, "Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan seluruh amalan yang bisa ya mendekatkanku kepada surga Engkau ya Allah. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal." Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksaan api neraka, dan aku berlindung dari segala amalan atau perkataan yang bisa mendekatkan aku kepada api neraka. Itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, banyak dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan kepada surga. Rasulullah sallam minta surga dan Rasulullah sallam berlindung kepada api neraka. Rasulullah sallam berlindung daripada azab kuburan, Rasulullah sallam berlindung daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang-orang yang menyimpang dan berkata, "Kita tidak butuh kepada surga, kita tidak ingin surga dan kita tidak takut dengan api neraka. Kita hanya beribadah kepada Allah karena rasa cinta." Ketahuilah ini merupakan kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena jelas para ulama menegaskan bahwasanya innalil ibadati ayyan kanat arkanan salasah, bahwasanya ibadah apapun, ibadah tersebut memiliki tiga rukun. La budda an takuna fil qalb, harus ada tiga rukun tersebut dalam hati seorang. tatkala dia beribadah kepada Allah. Hubbullah wa raja'u thawabihi wa khawfu iqabihi, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap kepada ganjaran atau pahala Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un, mimma yunabba 'alayhi fi hadha al-maqam anna المطلوب في الخوف والرجاء أن يكون الخوف الذي يقوم في قلب العبد هو الخوف الشرعي الذي يورث تقوى الله وخشيته سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، ويحث على نيل مرضاته سبحانه وتعالى، ويحجز العبد عن المعاصي ويبعده عن الذنوب والآثام. كذلك الرجاء المشروع المأمور به هو الذي يحث على تقوى الله عز وجل وعلى فعل ما يرضيه وعلى البعد عن المعاصي والذنوب. وأيضا المطلوب من المسلم في هذا المقام أن تكون العبادة بين الخوف والرجاء، وليحذر من أن يزيد الخوف على حده، لأن الخوف إن زاد على حده أدى بالعبد إلى القنوط من رحمة الله. الخوف إن زاد على حده أدى بالعبد إلى القنوط من رحمة الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الشأن في الرجاء يحذر أن يزيد عن حده، لأن الحد لأن الرجاء إذا زاد على حده أفضل للأمن من مكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا يقول أهل العلم: لا بد أن يأتي العبد الرجاء والخوف معا حتى يمضي في عبادته باتزان، لأنه إن غلب الخوف قنط، وإن غلب الرجاء أمن، وكل من القنوط والأمن من كبائر الذنوب. واجب على العبد أن يجمع في طاعته وعبادته بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، وهما كما شبههما أهل العلم بجناحي الطائر، كما شبههما أهل العلم بجناحي الطائر. الرجاء والخوف للسائر مثل الجناحين للطائر. ومن المعلوم أن الطائر إذا ضعف أحد جناحيه فل طيرانه، ولا يستقيم الطيران إلا بتحرك الجناحين تحركا متزنا دون تغليب لأحدهما على الآخر. والحب بمثابة الروح، ولا بد من هذه الأمور الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لعبادته على الوجه الذي يرضيه، حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara perkara-perkara yang penting untuk diingatkan pada pembahasan kita kali ini, yaitu bahwasanya yang dituntut dari seorang hamba tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus takut kepada Allah, namun dengan ingat takut yang syar'i, khauf yang syar'i, ya, takut yang sesuai dengan syariat. Dan juga dia tatkala beribadah kepada Allah, dia tumbuhkan rasa rojaknya, rasa berharap kepada Allah. Namun ingat, rojaun syar'i, yaitu harapan yang sesuai dengan syariat, ya, bukan semaunya dia sendiri, tetapi sesuai dengan aturan syariat. Khauf yang syar'i, khauf yang diharapkan dari syariat, yaitu rasa takut yang timbul dalam hati seorang, ya, sehingga menimbulkan, mewariskan dalam hatinya, dalam dadanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tatkala fi syahadah, tatkala di hadapan orang banyak, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga fil ghaib, tatkala dia bersendirian, tidak ada yang melihat dia, dia tertutup dari pandangan manusia, dia juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takutnya seperti itu, takut kepada Allah di hadapan orang maupun tatkala dia bersendirian, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjauhkan dia dari bentuk-bentuk kemaksiatan dan akan menjauhkan dia dari dosa-dosa. Inilah khauf yang syar'i, khauf yang diharapkan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga roja, berharap, ya. Pengharapan juga harus dibangun di atas pengharapan yang syar'i, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan seorang hamba semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan seorang hamba untuk jauh dari kemaksiatan, jauh dari dzunub, dari dosa-dosa. Ya. Itulah pengharapan yang benar. Kemudian para pendengar radio ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perkara yang perlu kita ingat juga yaitu bahwasanya jika seorang beribadah dan ibadahnya sudah dibangun di atas khauf dan raja, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berusaha agar keduanya dalam keadaan seimbang. Jangan sampai dia menjadikan rasa khauf mendominasi rasa raja, atau sebaliknya, menjadikan rasa raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendominasi rasa khauf, sehingga berat sebelah. Jangan. Kenapa? Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau ada seorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa takutnya lebih daripada seharusnya, lebih dari seharusnya yang batasannya, melampaui batas rasa takutnya, maka akan cenderung dia pada sikap putus asa, pada sikap kunut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Ya, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang sesat. Sebaliknya, jangan sampai juga pengharapannya sangat tinggi sehingga dia pengharapannya melampaui batas sehingga mendominasi rasa takutnya. Akhirnya dia pun timbul rasa aman dalam dirinya. Dia bermaksiat dan dalam keadaan santai dia yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, saya tidak apa bermaksiat. Maksiat ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga apa, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun," dan tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya seorang tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus menyeimbangkan antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seorang hamba menjadikan rasa khaufnya sangat tinggi dan mendominasi rasa rojaknya, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah. Dan putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa besar. Ya, putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa besar. Bagaimana tidak Allah mengatakan, "Fala ya'manu man yaqnatu wa man yaqmanatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Tidak ada yang merasa aman atau tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang sesat, menunjukkan orang yang putus asa dari rahmat Allah terjerumus dalam dosa besar. Demikian juga jika seorang menjadikan rasa rojaknya mendominasi rasa khaufnya, pengharapannya sangat tinggi melampaui batas, maka dia akan merasa aman dari makar Allah, dan ini juga merupakan dosa besar. Oleh karenanya seorang hamba mengumpulkan antara khauf dan rojak. Oleh karenanya para ulama, ya, memberi permisalan orang yang mengumpulkan antara khauf dan raja, antara khauf dan raja seperti ibarat seekor burung. Ya, seekor burung memiliki dua buah sayap. Sayap satunya raja dan sayap satunya khauf. Tentunya seekor burung tatkala terbang, kedua sayapnya harus seimbang. Jika ada kesalahan dalam salah satu sayapnya atau lebih berat salah satu sayapnya, maka keseimbangannya terbangnya akan terganggu dan tidak akan beres terbangnya. Oleh karenanya dia harus menyeimbangkan antara dua sayapnya, yaitu sayap khauf dan sayap roja. Kemudian adapun mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan kepada oleh para ulama seperti ruh, ya, seperti ruh yang terdapat dalam burung tersebut. Sehingga burung jika hendak terbang dengan terbang yang baik, maka harus terdapat pada burung tersebut tiga perkara ini, yaitu dua sayapnya yang seimbang dan ruh burung tersebut, yaitu harus ada khauf dan raja yang seimbang disertai dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar di radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan cara ibadah yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dibangun di atas rasa cinta kepada Allah dan rasa roja berharap kepada Allah dan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa kita dengarkan dari nasihat beliau. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan. Nam jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadhdharah an-nafi'ah. Selanjutnya khotal Islam a'azanallahu iyyakum di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami persilakan di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon dan mohon kiranya untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan, pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita sehingga kita bisa lebih memperoleh manfaat dan faedah dari apa yang beliau sampaikan. Kami angkat untuk yang pertama dari Al-Akh Salman di Kalimalang, Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kiat kita untuk bisa menumbuhkan tiga hal tadi, roja, khauf, dan mahabbah? Karena seringkali ketika kita beribadah dan begitu banyak maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, sehingga tiga hal tersebut sulit sekali untuk kita tumbuhkan dalam hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya tanyakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadil afkan salasah. Indah manahmudullah. Kira manahmudullah. Wa nasal anadil afkan. Menarju nasih min syaitan. Arkan salasah. Kulubina. Ibadah indah ibadah. Hadis soal alladhi tarahahu hadis sa'il kareem. Soalan muhimman li al-ghaya. ولا شك أن المطلوب من العبد المسلم أن يجتهد في تقوى الله سبحانه وتعالى في عبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه دائما على تكميل العبادة، لا أن تكون العبادة الصادرة منه صورة بلا روح وبلا حقيقة وبلا حياة، بل يجاهد نفسه على تحقيق المعاني القلبية التي هي أساس للعبادة وأساس لقيامها. وأمور القلوب تحتاج من العبد إلى مجاهدة لاستحضار المعاني التي تقوي التعبدات القلبية في قلب المسلم، والحب له أمور تقويه في القلب، والرجاء أيضا له أمور تقويه في القلب، والخوف أيضا له أمور تقويه في القلب. وأعظم ما يعين على ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإن هذه المعرفة ولا شك تثمر في العبد حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا ظهر لنا جليا من الأسماء الحسنى التي جاءت في سورة الفاتحة كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. وعلى كل حال الأمر يحتاج من العبد إلى مجاهدة مستمرة وإلى علم يغذي قلب المسلم وينمي فيه هذه المعاني العظيمة التي تزيد عبادته رفعة وعلوا وتزيد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. Saya menjelaskan bahwasanya pertanyaan yang disampaikan oleh yang bertanya tadi merupakan pertanyaan yang sangat penting sekali, bahwasanya tidak dilakukan lagi. Kita setiap muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam kehidupan kita sehari-hari dan bertakwa tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin agar tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan, dibangun di atas tiga rukun tadi, rasa cinta kepada Allah, rasa khauf kepada Allah, dan rasa pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita hanya sekedar bentuk saja tanpa ada nilainya, tanpa ada maknanya. Seperti jasad tanpa ruh, ada hakikatnya, tidak ada kehidupan dalam ibadah kita. Oleh karenanya kita berusaha tatkala beribadah perhatikan hati kita, tumbuhkan makna-makna yang bisa menimbulkan rasa cinta, rasa harap, khauf dalam hati kita. Oleh karenanya Syekh mengatakan bahwasanya perkara-perkara dalam hati, ibadah hati, ya, itu butuh kepada kita agar kita istihdar, agar kita menghayati, merenungkan, menghadirkan makna-makna yang bisa menguatkan tiga nilai tadi. Rasa cinta, rasa berharap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di sana ada perkara-perkara yang harus kita ingat sehingga bisa menguatkan rasa cinta kita kepada Allah dalam hati kita. Demikian juga roja. Kalau kita ingin roja kita kuat dalam hati kita, maka di sana ada perkara-perkara juga yang harus kita perhatikan, ya. Yang kita harus kita pelajari, kita renungkan agar bisa menambahkan roja kita. Demikian juga khauf, agar bisa menumbuhkan rasa khauf tatkala kita beribadah. Di sana juga ada perkara-perkara yang bisa menguatkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita pelajari. Akan tapi Syekh mengingatkan, yang paling sangat mudah membantu kita untuk menumbuhkan tiga perkara ini, khauf, mahabbah, raja dan khauf, adalah kita paham tentang asmaullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ya. Karena dengan mengenal nama-nama Allah yang husna, yang sangat indah, dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuahkan rasa cinta dan rasa khauf dan rasa raja dalam hati kita. Kita renungkan nama-nama Allah tersebut. Seperti dalam surat Al-Fatihah, sangat nampak tadi telah saya jelaskan. Ar-Rahman Ar-Rahim, menumbuhkan rasa raja, kemudian Maliki Yawmiddin, menumbuhkan rasa khauf. Yaitu nama-nama Allah diantaranya dan sifat-sifat Allah yang angkat sangat-sangat membantu kita untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa khauf dan rasa raja. Yang penting kata Syekh, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan rasa tersebut. Karena ingat, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya ada tiga perkara ini, rasa cinta, rasa khauf dan rasa raja, maka akan semakin meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin memperbesar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Dan jawaban dari Syekh tadi merupakan jawaban juga dari begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang sama dari beberapa pendengar. Dan berikut masih dari penelpon, ada Ummu Rahma di Bekasi yang sudah masuk, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mengenai doa, apakah doa ini sahih? Allahumma inni as'aluka jannah wa astajiru bika minan nar, diucapkan sebanyak 3 kali. Sedangkan Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar, itu tidak ada keterangan 3 kalinya. Yang sahih yang mana? Terus kapan doa tersebut yang tepat untuk dibaca? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka jannah wa astajiru bika minan nar. هذا دعاء صحيح في ثلاث مرات ومتى يقرأ هذا؟ أجيروك من النار. أيوه. أجيروك من النار. هذه السائلة تسأل عن حديث في سؤال الله الجنة والتعوذ به تبارك وتعالى من النار. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل الله الجنة 3 مرات فإن الجنة تقول اللهم معنى ذلك اللهم وفقه لدخولي، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من النار قالت اللهم أجره من دخول النار. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بهذا المعنى. Saya menjelaskan bahwasanya ya ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang doa seorang tatkala berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari api neraka, maka dijawab bahwasanya orang tersebut akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ya. Ada hadis yang mana seperti itu, akan tapi kita lihat apakah lafal yang disebutkan oleh penanya tadi atau mbak yang tadi bertanya ada hadis yang sahih seperti itu. Sebentar kita cek terlebih dahulu. Syekh sedang mengecek, mudah-mudahan menemukan lafal yang seperti itu ya. Baik, bagaimana kita lanjutkan dengan pembahasan pertanyaan berikutnya Ustaz ya? Pertanyaan berikutnya sambil kita cek ya. Baik, pertanyaan dari pesan singkat untuk yang berikutnya dari Pak Nana di Pondok Gede yang bertanya, Syekh Barakallahu Fikum, bagaimanakah hubungan tiga rukun dalam ibadah tadi dengan syarat sahnya suatu ibadah mengenai ikhlas dan ittiba? Adakah ketiga rukun tadi akan mempengaruhi dari syarat sahnya sebuah ibadah? Jazakumullahu khairan. Hal هناك علاقه بين ركن الايمان الاخلاص والاتباع يا ثلاث اركان هذه الاخلاص والاتباع شرطان لا تقبل العباده الا بهما الله سبحانه وتعالى لا يقبل اي عباده من العبادات الا اذا كانت قائمه على الاخلاص للمعبود والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وهذه الثلاث أركان للتعبد لا بد من قيام كل عبادة عليها. Saya menjelaskan bahwasanya kalau dua tadi ikhlas dan ittiba itu dikenal oleh para ulama dengan syarat diterimanya ibadah ya, karena ibadah apapun besarnya tidak akan diterima kecuali memenuhi dua persyaratannya ini, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tiga perkara yang tadi yang kita jelaskan, yang dijelaskan oleh Syekh adalah rukun ibadah qalbiyah, rukun ta'abbud. Tatkala seorang beribadah, dalam hatinya harus juga ada tiga perkara ini. Karena ibadah harus dibangun di atas tiga pondasi ini juga, yaitu adanya rasa cinta dan adanya rasa harap kepada Allah dan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi telah saya jelaskan, kalau rasa takut mendominasi rasa roja akan menimbulkan penyakit, yaitu putus asa kepada rahmat Allah. Dan kalau seorang mendominasikan rasa rojanya di atas rasa khaufnya, maka juga akan menimbulkan perasaan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya harus diperlukan dalam agar ibadah kita bisa diterima dan agar ibadah kita bisa benar dan buahkan hasilnya. Taib, jazakallahu khairan. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Syekh Barakallahu Fikum, bagaimanakah jika ada seorang penuntut ilmu yang karena nafsunya dan karena ilmu yang tidak diamalkannya, dia berbuat maksiat dan ada syubhat di dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, maka tanpa ada rasa khauf dia kemudian melakukan maksiat tersebut. Bagaimanakah hukumnya dari hal ini dan mohon nasihat terhadap hal yang menimpa dari penuntut ilmu tersebut. Demikian Ustaz. Yujud ini ahad tulab al-ilm, يكون عندي علم ولكن وقعت في المعاصي وأنا على يقين أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. والمشكلة هذا اليقين وهذا الاعتقاد يفضي إلى أن أقع في المعاصي كثيرا. ما حكم هذا طالب العلم؟ هذا ينشأ من الخلل فيما تحدثنا عنه، وهو أن العبد إن غلب الرجاء أمن وإن غلب الخوف قنط، والواجب على العبد أن يجمع بينهما وأن يتذكر دائما أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب. ونصوص القرآن الكريم جمعت بين الأمرين، بين الرجاء والخوف والترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعليه أن يداوي نفسه وأن يحذر من الذنوب، فإن الذنوب توجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. واستمرار الإنسان على المعاصي والذنوب مع قيام الرجاء في قلبه هذا من الخلل، فينبغي عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يكون رجاؤه بالتوبة، أن يكون الرجاء بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي والذنوب. Saya menjelaskan bahwasanya hal ini timbul karena kesalahan, ya, sebagaimana tadi telah dijelaskan Syekh dalam pengajiannya, pengajian beliau tadi, bahwasanya seorang yang mendominasi, menjadikan sikap rojaknya, sifat rojaknya, pengharapannya kepada Allah mendominasi khaufnya, maka akan timbul rasa aman, rasa tenang, bahwasanya Allah tidak akan mengazab dia, ya, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan musibah kepadanya. Tentunya ini merupakan kesalahan, ya. Seorang hamba harus menyimbangkan antara dua perkara ini, antara roja dan antara khauf. Ingat bahwasanya dalam Al-Quran memang benar Allah mengatakan bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Akan tapi Allah juga mengabarkan bahwasanya Allah Syadidul Iqab, Allah adalah kalau mengazab sangat pedih. Ingat dua-duanya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nabbi ibadi anni ana Ghafurur Rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi anna azabi, bahwasanya azabku juga azab yang sangat pedih, ya. Jadi Allah menggabungkan keduanya. Maka jangan kita hanya baca di ayat yang pertama Allah Ghafurur Rahim, kemudian kita lalaikan ayat berikutnya bahwasanya Allah adalah azabnya sangatlah pedih. Oleh karenanya seorang jika ternyata dia senantiasa berada di atas maksiat, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga pandangannya, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam hatinya dia merasa tenang, Allah Ghafurur Rahim, Allah pasti ngampunin saya. Apa yang dia andalkan untuk agar mengesankan Allah pasti mengampuni dia, ya? Ini adalah kesalahan, kata saya. Hendaknya tatkala dia bermaksiat ada roja, tetap saja ada roja, harapan kepada Allah. Rojanya dengan apa, kata saya? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan rasa rojanya bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun seorang kemudian bermaksiat, lalai, tidak bertobat kepada Allah, terus bermaksiat, kemudian dia merasa akan diampuni oleh Allah, maka ini merupakan kesalahan. Karena Allah mengabarkan Allah Maha Pengampun dan juga Allah azabnya sangat pedih. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari Saudara Teguh di Sunter, Jakarta Utara. Halo, silakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, minta doanya, Syekh, biar permudah menuntut ilmu, Syekh. Sama satu pertanyaan nih, Syekh. Bolehkah kita membaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah zikir pagi petang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi doanya apa? Ya, memohon doa agar Allah berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu kepada beliau. Dan mengenai pembacaan Al-Fatihah sebelum dan sesudah zikir pagi dan petang. Ada sa'ila yang yas'alukan tadu'ah lahu yakun harisan fi talab al-ilmu. Semua yasal hal yajib lana an naqra al-Fatihah qabla adkar al-masa wa adkar al-salah aw ba'dahu. أسأل الله لأخي السائل وللجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وقراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء وجعلها من جملة أذكار الصباح والمساء هذا لا أعلم عليه دليلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi demikian, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi penanya khususnya dan juga kepada seluruh para pendengar Radio Roja agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hambanya dan Maha mengabulkan doa permintaan hambanya. Adapun mengenai pertanyaan disampaikan akh tadi tentang qiraat al-Fatihah, membaca al-Fatihah ya digandengkan dengan zikir pagi petang, maka kata Syekh tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya al-Fatihah disertakan dalam zikir pagi petang. Nah, jazakumullahu khairan. Kemudian berikutnya kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Halo. Halo. Nah, terputus. Tapi bisa kami angkat dari pesan singkat dari Pak Soehartono di Banda Aceh dan Pak Suyono di Brebes yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah hukumnya apabila seorang muslim yang tidak memahami yang kemudian dia mengucapkan lantunan syair yang artinya, wahai Rabbku, aku tidak layak ke surgamu namun aku tidak sanggup ke nerakamu. Bagaimanakah apabila hamba atau seorang muslim yang melafadzkan syair yang tidak sesuai ini? Jazakumullahu khairan. ما حكم الرجل الذي يعني ينشد بنشيد عن البيت هذا يا رب أني لا أصلح لجنتك ولا أقوى لعذابك في النار ما حكم الرجل؟ هذا من الخطأ يعني لا يكون مثل هذا الكلام وإنما يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ويلح على الله سبحانه وتعالى في بهذا الدعاء كما جاء عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى وليترك من أمثال هذا الكلام الذي فيه من المخالفة ما فيه ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh menjelaskan bahwasanya perkataan seperti ini tidak layak untuk diucapkan ya. Kita berdoa dengan doanya para nabi, orang-orang yang sangat mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang tentang Allah daripada kita para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, seluruh para nabi. Mereka berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, surga Engkau ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Dan ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Itulah doa para nabi. Kemudian yang sangat penting, kita ilhah, yaitu benar-benar berharap, tunjukkan pengharapan kita kepada Allah. Bahwasanya ucapan yang keluar dari mulut kita benar-benar dari hati, benar-benar berharap kepada Allah. Ya. Berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan berharap kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Inilah doa para nabi dan orang-orang soleh. Adapun bait-bait yang tadi, hendaknya kita jauhi. Mengingatkan bahwasanya, syair tersebut, pada saat tersebut ada mukhalafah penyimpangan terhadap tadi yang telah dijelaskan oleh Syekh. Oleh karenanya, seorang hamba meninggalkan lafal-lafal seperti itu, syair-syair yang tidak jelas, dan hendaknya dia berdoa dengan doa yang diucapkan para nabi. Ya. Karena para nabi yang lebih paham tentang kehidupan, cukup baginya doa para nabi, doa Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Ibrahim, dan para nabi, dan doa orang-orang soleh, dan jauhkan dirinya dari syair-syair yang tidak jelas maknanya, apalagi menyelisihi makna yang benar. Demikian saja para pendengar dari Raja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bisa disampaikan oleh beliau pada hari ini. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.